طيب، هناك استفسارات تأتي وأسئلة عن لقاء الأمس بالأساتذة، فأقول حفظكم الله، اللقاء بالأمس كان لقاء طيبا ولقاء مباركا مع إخوتنا الأساتذة الدعاة، وكان المجلس قد أخذ وقتا طويلا لمراجعة ومناقشة أمور الدعوة، والحمد لله الأمور طيبة وأبشركم، وهذا يدل على بداية اجتماع طيب تنتهي فيه الخلافات والمشاكل، تجتمع الكلمة وينتفع أهل السنة بأساتذتهم ومشايخهم في هذه البلد التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. فالأساتذة مع العلماء، وجزاهم الله خير، يأخذون نصائح العلماء ويطبقونها ويعملون بها، وقد نشروا صوتية الشيخ الفاضل العلامة عبد الله البخاري حفظه الله، وهذا طيب ويشكرون عليه. وكذلك اجتمعوا جميعا حتى مع الأستاذ لقمان وباقي إخوته على التحذير من هذه القنوات المجهولة، حذروا منها وكتبوا بيانا ونشروه، فالحمد لله. ونحن نعظ هؤلاء أصحاب القنوات، نعظهم ونذكرهم بالله أن يستفيدوا من هذا النصح وأن يغلقوا هذه القنوات، لأنها قنوات فتنة وشر وغواية وانحراف وفرقة، ما كانت إلا تترصد وتتفرغ لأهل السنة، يريدون الفرقة لأهل السنة، تركوا الروافض وتركوا الأشاعرة والخوارج وتركوا أهل البدع وتفرغوا لأهل السنة، مما يؤكد أنهم جاءوا للفرقة. وكذلك أشير إلى أن هذا الاجتماع المبارك سيكون لابد بعده من تطبيق عملي للتزاور والدورات العلمية والتناصح. اتركوا الفرقة بارك الله فيكم، اجتمعوا، سلموا على إخوانكم، التقوا بهم، ارجعوا على ما كنتم عليه من تآخي ومحبة ودعوة وصفاء ونقاء. والمخطئ يراجع في خطأه، حتى لقمان ينصح، عنده خطأ ينصح، عرفات ينصح، وهكذا ننصح في أخطائنا، لقمان ينصح في أخطائه وعرفات ينصح في أخطائه، ونجتمع جميعا ونستفيد ونتعلم ونتدارس وننشر هذا الخير الذي نحن فيه. فلا تخوضوا في الفتنة لأنها انتهت، والحمد لله كان هذا اللقاء كما أشرت لقاء مباركا طيبا يفرح به أهل السنة ويخزي الشيطان وأعوانه. فلا يفرح بفرقة أهل السنة إلا أهل الانحراف وأهل الضلال. من الذي يحب الفرقة بين أهل السنة؟ لا يحبها إلا مفتون أو مدسوس على أهل السنة يريد الفتنة. فالحمد لله الأمور إلى أحسن، وهذا لعله من فضل الله عز وجل علينا، ولعله أيضا بسبب دعاء الصالحين من طلاب العلم، وكذلك بسبب التعقل عند الأساتذة جميعا، فهم عقلاء اجتمعوا على سنة واجتمعوا على خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وألا يفرقهم، وأن ينفع بهم البلاد والعباد. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait pertemuan dengan asatidah kemarin. Maka aku katakan bahwa pertemuan kemarin dengan asatidah merupakan pertemuan yang baik, pertemuan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan saudara-saudara kita para asatidah ad-du'at. Majelis yang terjadi mengambil waktu yang cukup panjang untuk kita murajaah, untuk kita berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan dakwah yang ada di negeri ini. Walhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan Aku beri kabar gembira kalian semua bahwa apa yang terjadi dari pertemuan tersebut merupakan awal dari kebaikan untuk kita bisa bersatu kembali, untuk kita bisa merekatkan ikatan yang baik sebagaimana dahulu. Semoga dengan itu pula akan selesai berbagai perselisihan dan berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah dakwah ini. Semoga dengan itu pula akan bersatu kembali kalimat salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah bisa mengambil manfaat dari asatidah mereka, dari guru-guru mereka di negeri ini. Yang aku memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan negeri ini sebagai negeri yang penuh dengan barokahnya. Aku sampaikan kepada kalian, para asatidah bersama ulama, jazahumullahu khairan, mereka telah menerima nasihat para ulama dan menerapkannya dan berusaha untuk menjalankannya. Mereka telah menyebarkan sautiyah audio nasihat Syekh Al-Fadhil Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, dan ini adalah sesuatu yang baik. Kami bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh para asatidah, sehingga dengan itu mereka dapat bersatu kembali dengan Ustaz Luqman serta asatidah yang ada di ma'had ini. Mereka sepakat untuk sama-sama mentahdir, memperingatkan dari channel-channel majhul. Mereka mengeluarkan pernyataan yang berisi tahdir terhadap channel-channel majhul yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Walhamdulillah. Dan kami sungguh memperingatkan dan mengingatkan orang-orang yang dibalik channel-channel tersebut agar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mengambil faedah dari pernyataan yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh segenap asatidah tersebut. Hendaknya mereka secepat mungkin, sesegera mungkin menutup channel-channel tersebut, karena tidak diragukan bahwa channel-channel itu adalah channel-channel fitnah, channel-channel yang berisi kejelekan, berisi penyimpangan, dan menanamkan perpecahan di tengah-tengah salafiyin. Channel-channel tersebut tidaklah fokus untuk kemenangan Ahlus Sunnah, bahkan menginginkan perpecahan di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Mereka tinggalkan Rawafid, Asyairah, Khawarij, mereka tinggalkan Ahlul Bid'ah, dan justru yang dibidik adalah Ahlus Sunnah itu sendiri, yang semakin menguatkan kita bahwa channel-channel itu tidaklah mereka muncul kecuali untuk memecah belah salafiyin. Demikian pula aku isyaratkan bahwa insyaallah akan terwujud persatuan yang mubarak, akan terwujud pula insyaallah dalam waktu ke depan praktek nyata dari kebersamaan segenap asatidah kita untuk saling berziarah satu dengan yang lainnya, untuk mengadakan daurah-daurah ilmiah, untuk menguatkan satu dengan yang lain dengan saling menasihati sesama mereka. Tinggalkanlah perpecahan, barakallahu fikum. Bersatulah kalian. Dan hendaknya kalian benar-benar berupaya untuk bersatu kembali sebagaimana sebelum terjadi fitnah ini, kembali bersatu, merapatkan barisan, menguatkan hubungan sebagaimana sebelumnya. Hidup bersaudara, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mencintai, dakwah berjalan bersama dengan bersih dari hal-hal atau sikap-sikap yang tidak baik. Di antara kita yang salah, wajib untuk rujuk. Ustaz Luqman, saya pun sekaligus Arafat, kalaupun salah, berhak untuk dinasihati dan wajib untuk rujuk. Semua dari kita tidak akan lepas dari kesalahan. Namun, masing-masing dari kita harus berusaha untuk mengkoreksi diri dan rujuk sesegera mungkin ketika telah jelas bahwa kita berada di atas kesalahan. Mari kita semua bersatu, saling beristifadah dan belajar bersama, serta kita sebarkan kebaikan yang ada pada kita ini. Janganlah kalian tenggelam dalam fitnah, karena sungguh fitnah ini telah selesai. Walhamdulillah, pertemuan dengan asatidah sebagaimana yang telah aku isyaratkan merupakan pertemuan yang barokah lagi baik, yang membuat senang ahlus sunnah dan benar-benar menghinakan syaitan dan para kaki tangannya. Sungguh, perpecahan di tengah-tengah ahlus sunnah tidaklah bergembira kecuali orang-orang yang menyimpang dan orang-orang ahlul dalal. Yang senang dan bergembira dengan perpecahan yang terjadi di antara salafiyin adalah musuh-musuh dakwah. Tidaklah ada orang yang senang dan bergembira dengan perpecahan yang ada di kalangan ahlus sunnah ini kecuali orang yang maftun, orang yang terfitnah. Madsus ala ahli sunnah yuridul fitnah. Orang yang disisipkan di tengah-tengah ahlus sunnah dalam rangka untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah ahlus sunnah itu sendiri. Maka alhamdulillah, insyaallah ke depan akan menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang ini. Dan apa yang terjadi ini bisa jadi itu adalah apa yang terjadi ini tentu berkat karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan bisa jadi juga dengan sebab doa orang-orang soleh dari thullabul ilm. Bisa juga dikarenakan at-ta'akkul, sikap dewasa, berpikiran jernih dari para asatidah semuanya. Dan insyaAllah mereka adalah orang-orang yang uqala, yang siap untuk bersatu di atas sunnah, siap bersatu di atas kebaikan. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran dan tidak memporak-porandakan mereka. Kami mohon kepada Allah agar Allah jadikan keberadaan asatidah semuanya yang ada sebagai kemanfaatan bagi negeri ini dan bagi hamba-hamba Allah yang berada padanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.